Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ikhwati fillah a'azzani Allahu ayyakum, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa berkunjung, berziarah ke Batam, berjumpa dengan saudara-saudara saya. Mudah-mudahan perjumpaan ini dibangun di atas iman. Tidaklah kita berjumpa kecuali karena iman yang mendorong kita. Falakhwah rahimani rahimah jami'an, ana dalam kesempatan ini diminta untuk memberikan sedikit nasihat untuk antum, yang ini sebetulnya nasihat untuk saya pribadi khususnya. Rasulullah menyatakan idastan soha kafan sahu, jika kamu diminta untuk memberikan nasihat maka berilah nasihat. Dan nasihat tentunya suatu yang masyru', yang disyaratkan dalam kita beragama ini. Bahkan ini tanda kebahagiaan seorang jika masih ada seorang yang peduli kepada saudaranya, yaitu memberikan nasihatnya. Belum tentu orang yang memberikan nasihat dia adalah orang yang paling bertakwa daripada yang dinasihati. Ini yang harus kita fahami. Tidaklah orang yang memberikan nasihat itu adalah orang yang lebih bertakwa daripada yang dinasihati. Dari salafun shalih sering terjadi ketika seorang pemimpin berbuat kesalahan, orang-orang yang ada di sekitarnya yang sayang sama pemimpinnya memberikan nasihat. Karena nasihat itu manfaatnya untuk semuanya. Sekali lagi, tidaklah yang memberikan nasihat lebih bertakwa, lebih beramal, lebih berilmu daripada yang dinasihati. Para akhwah rahimani rakumullah jami'an, saya mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang ini sudah sering antum dengar, tapi mudah-mudahan bagi yang sudah mendengarnya sebagai pengingat, dan bagi yang belum mendengarnya sebagai tambahan ilmu. Dan ilmu harus diulang-ulang supaya kokoh dalam hati kita. Kadang kita mengetahui ilmu, subhanallah, karena tidak diulang-ulang ilmu tersebut, akhirnya hilang. Dan ayat-ayat Al-Quran tidak pernah membosankan. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang membosankan. Justru kalau orang itu cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia semakin senang ketika mendengar firman-firman Allah azza wa jalla. Kalau dalam pergaulan seseorang itu senang dengan yang lainnya, maka ketika dia membaca suratnya, dibaca suratnya, ya, padahal sudah dibaca, dia rindu dibaca lagi karena senang dia. Dibaca lagi, dibaca lagi, difahami lagi, ya. Jangan-jangan sampai dia salah faham. Itu kalau orang senang. Tentunya seorang hamba yang cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala jauh daripada seorang yang senang pada yang lainnya tadi. Kitabnya adalah dibaca, diulang-ulang, dikaji, difahami. Demikian seharusnya seorang yang beriman. Kita sudah mengetahui bahwasanya tujuan hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah firmankan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Jadi tujuan penciptaan manusia ini adalah untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita hidup di dunia untuk ibadah. Ini sudah sering kita dengar, tetapi kita koreksi diri kita, saya dan antum semuanya. Apa yang Allah firmankan ini sudah kita terapkan pada diri kita atau tidak? Masing-masing kita yang menjawab. Apakah kita hidup di dunia ini betul-betul sudah mewujudkan ayat ini yang Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Masing-masing kita dalam mengoreksi, apakah kita memang beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah waktu-waktu yang kita lalui setiap harinya ini untuk ibadah kepada Allah atau tidak? Ingat, Allah ciptakan manusia untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Dan tentunya ibadah yang dimaksud bukan semata-mata ibadah mahdhah yang terbatas pada sholat, puasa, zakat, haji. Kalau sudah haji selesai sudah. Bahkan sebagian daerah itu tujuan utamanya harus haji, sehingga dia itu mengumpulkan harta kemudian dia itu haji. Setelah itu sudah, telah sempurna keislaman dia. Ini tidak mengenal mana ibadah. Dan antum sudah mengenal mana ibadah, yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi, itulah yang dikatakan ibadah. Termasuk ibadah mencari ma'isyah. Termasuk ibadah adalah mencari ma'isyah. Sesuap nasi yang kalian suapkan kepada istri kalian, kalau itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ajar kalian. Sesuap nasi kalian mencari ma'isyah, mendapatkan harta, kemudian dengan itu kalian bisa memberikan nafkah kepada istri kalian dan anak-anak kalian. Sesuap nasi yang diberikan kepada istri, jika ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ibtigha wajhi, maka itu mendapatkan ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, baik yang tampak ataupun yang zahir. Ibadah mahdhah masuk. Salat. Salat adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Karena Allah perintahkan manusia untuk salat. Itu perbuatan itu zahir, tampak. Berupa perbuatan dan juga berupa ucapan, maka masuk ibadah. Demikian juga berkata jujur. Berkata jujur ketika dia mengucapkan sesuatu, dia jujur, tidak berdusta, takut dia kepada Allah karena Allah mendengar. Kalau dia dusta, Allah mendengarnya. Takut dia pada Allah, itu bernilai ibadah. Demikian juga mencari ma'isyah, mencari penghasilan, karena dia sebagai kepala rumah tangga wajib bagi dia untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Maka kalau dia mencari ma'isyah, ma'isyahnya itu diridai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk ibadah. Wajib bagi kita mencari ma'isyah. Dan silakan kiaskan semuanya tentang amalan atau perbuatan yang jika itu dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bernilai ibadah. Falaikhah rahimahna rakumah jami'an. Yang perlu saya tekankan di sini masalah ibadah ini, bahwasanya ibadah ini butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jal. Ibadah itu butuh pertolongan Allah Azza wa Jal. Kita sebagai manusia dhaif, lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan dha'if, lemah. La quwata. La quwata lahu. Tidak ada kekuatan bagi manusia ini. Tidak punya kekuatan. Kekuatan yang ada pada manusia itu biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ingat ini ikhwah, ibadah butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa beribadah kepada Allah bukan karena kehebatan dia. Dia lemah, dia dhaif. Ibadah sekali lagi butuh pertolongan dari Allah. Tidak mungkin seorang bisa beribadah kepada Allah kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang salat untuk berdoa kepada Allah, untuk membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in setiap rakaat salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, perhatikan, iyyaka, hanya kepadamu lah ya Allah, na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Yang sudah belajar bahasa Arab memahami ini ya. Iyyaka na'budu. Gramernya, tata bahasanya, na'buduka. Kami beribadah kepada kamu. domir mutasil di situ, kaf di situ, ga fi mahal nasab maf'ul bih. Na'buduka, kami beribadah kepada kamu. Tapi dalam ayat ini dikedepankan domir kaf ini, sehingga ketika dikedepankan, ya, kan asalnya na'buduka, dikedepankan, yang di belakang ini kaf ini dikedepankan menjadi domir munfasil sekarang. Iyaka, bukan ka na'budu, ya, nggak boleh karena kaf itu mutasil, harus ada yang menyambungnya. Ketika dikedepankan, ya, menjadi iyaka. Iyaka na'budu. Maknanya iyaka na'budu berbeda dengan na'buduka. Kalau na'buduka, kami beribadah kepadamu, tidak menutup kemungkinan orang tersebut yang mengucapkan itu juga beribadah kepada selain Allah. Kami beribadah kepadamu ya Allah. Tapi orang ini juga bisa juga dia beribadah kepada selain Allah. Betul, dia beribadah pada Allah, bersamaan dengan itu juga dia beribadah kepada selain Allah. Tetapi ketika dhamir kaf ini dikedepankan menjadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Artinya yaitu mengedepankan sesuatu yang asalnya itu di akhir, yang haknya itu di akhir, itu yufidul hasr, memberikan faedah pembatasan. Sehingga kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, atau na'buduka wala na'budu ghairak, itu maknanya iyyaka na'budu, kami beribadah kepadamu dan kami tidak beribadah kepada selainmu. Ini ya ikhwan, tentang ibadah, ya, harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Kemudian Allah mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Dan kita sudah mengetahui al-isti'anah itu termasuk ibadah. Al-isti'anah termasuk ibadah, meminta pertolongan itu termasuk ibadah. Tetapi kenapa kok disebutkan lagi di sini? Padahal sudah dicukupi dengan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Kenapa kok disebutkan lagi? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Dikhususkan di sini. Ini ataf khas kepada yang am. Yang am itu ibadah. Di sini isti'anah. Isti'anah termasuk ibadah. Kenapa? Karena memang ibadah itu butuh adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak memberikan pertolongan kepada seorang hamba, maka niscaya dia tidak akan bisa melakukan ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena adanya pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita sadari, bahwasanya ibadah itu sangat membutuhkan pertolongan dari Allah. Dan kita sendiri lemah. Dan orang melakukan ibadah itu rintangannya banyak. Rintangannya banyak. Di samping jiwa kita yang sifatnya jiwa ini jelek. Innan nafsal ammaratun lisu. Sungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada yang buruk. Jiwa ini terus menyuruh untuk melakukan yang buruk. Itu jiwa. Sehingga kalau kita mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita, pada jiwa kita, gak mampu sudah. Sesat kita. Karena jiwa kita ini ya asalnya seperti itu. Nyuruh kepada yang jelek yang jelek. Itu jiwa kita. Belum musuh. Musuh kita ini subhanallah enggak ingin kita berbuat baik. Musuh kita ini luar biasa, menginginkan kejelekan pada diri kita. Musuh kita yang besar adalah syaitan. Syaitan. Ini, syaitan ini subhanallah. Terus membisikkan pada hati kita untuk melakukan keburukan. Menggambarkan yang baik itu jelek. Sehingga orang untuk melakukannya itu berat, berat, berat. Karena gambarannya sudah jelek. Kalau kamu nanti masuk salafi, kamu akan dikucilkan. Kamu sulit dalam mencari imam Aisyah. Kamu akan begini, kamu akan begini. Kamu gambarannya sudah jelek. Padahal kalau masuk, alhamdulillah nikmat. Tapi syaitan membisikkan. Ini musuh. Sedangkan yang jelek oleh syaitan dihias sehingga kelihatan baik, sehingga orang itu tertarik untuk mengamalkannya, kejelekan tersebut. Ini musuh lah ya, musuh. Ini musuh yang berat lah ya. Maka tidak akan mampu kita menghadapi musuh ini. Dia melihat kita, kita enggak melihat dia. Berat lah menghadapi syaitan, berat. Kalau mengandalkan kemampuan dari kita, enggak mampu kita, enggak mampu sudah. Maka sekali lagi ana ingatkan ya ikhwan, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadapi syaitan tersebut dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat butuh kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita bagaimana untuk mendapatkan pertolongan Allah? Ini yang harus kita kaji, bagaimana kita terus mendapatkan pertolongan dari Allah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita semangat, walaupun kita seolah-olah punya kemampuan ya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah tidak memberikan pertolongan, tidak akan mampu, tidak akan terwujud ibadah tersebut. Maka seorang muslim hendaklah dia sering bertakarrub kepada Allah. Sering bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Mendekatkan diri kepada Allah. Yang wajib lakukanlah. Yang wajib lakukanlah, karena itu yang sangat Allah cintai. Lebih Allah cintai daripada yang sunnah-sunnah. Jangan kalian menyibukkan sesuatu yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Perhatikan yang wajib. Sholat lima waktu, jaga dengan baik. Silakan cari Maisa, silakan. Sholat lima waktu dijaga, diperhatikan. Kalau kalian ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, jaga sholat lima waktu ini. Jaga. Ingat sholat ya ikhwan adalah amalan yang pertama kali dihisab nanti di yaumul kiamat. Kita berbicara amalannya ya. Amalan yang pertama kali dihisab sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lainnya baik. Kenapa? Karena sholat itu hubungan seorang dengan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia ya, akan baik kalau hubungannya dengan Rabb-nya yang menciptakan dia tidak baik. Ingat, jaga sholatnya. Jangan sampai mencari Aisyah, meninggalkan sholat, meninggalkan yang wajib. Jangan punya alam bahwa kita kan nyari Aisyah itu kan wajib, sahih wajib, sholat lebih wajib. Sholat itu wajib. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, kerjakan yang wajib-wajib ini. Masih ada kemampuan kita, lakukan yang sunnah. Jangan menyibukkan dengan yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Yang wajib terus pertahankan. Ada kemampuan, lakukan yang sunnah. Ada kemampuan, lakukan yang sunnah. Terus kalian lakukan yang sunnah, yang sunnah, yang sunnah. Tentunya yang wajib jangan ditinggalkan. Wama yataqarrabu wama taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil. Wama taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis qudsi, Allah mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah seorang hamba melakukan taqarrub kepadaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintai dia. Sampai aku mencintai dia. Ya tentunya melakukan yang sunnah, tidak meninggalkan yang wajib. Karena yang wajib adalah, dalam sebelum hadis tersebut, yang wajib itu adalah sesuatu yang lebih Allah cintai daripada yang lainnya. Yang sunnah, yang mubah, dan yang lain-lainnya. Dan tidaklah hambaku melakukan taqarrub kepadaku dengan melakukan yang sunnah, sunnah. Yang sunnah dilakukan, yang sunnah ini dilakukan. Ada lagi waktu ya, dia lakukan yang sunnah. Ada lagi waktu dia lakukan yang sunnah. Sampai Allah mencintai dia. Jika, kata Allah, jika aku mencintai hambaku tersebut, maka akulah yang akan melindungi dia. Allah yang akan melindunginya. Tidaklah dia melihat kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia mendengar kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dia berbuat dengan kaki ataupun dengan tangannya melainkan kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'u'tiyanna wala in ista'adani la'u'idanna. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan kabulkan permintaan. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi dia. Inilah yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Semakin taqarrub kepada Allah, semakin tinggi wilayah Allah pada dia. Semakin tinggi pertolongan Allah kepada dia. Jadi ikhwah, kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, taqarrub kepada Allah, banyak taqarrub kepada Allah, melakukan pendekatan diri pada Allah, banyak beramal, lakukan yang wajib, lakukan yang sunnah, terus demikian. Sibukkan dengan amalan sunnah. Inilah yang dikatakan ibadah. Dan ingat, ibadah itu harus dibangun di atas ilmu. Ibadah harus dibangun di atas ilmu. Ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu, maka tertolak. Jadi ibadah itu harus dibangun di atas ilmu. Syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amalan, itu dua. Yang satu ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah inilah yang membutuhkan ilmu. Al-ikhlas berkaitan dengan hati. Ini berkaitan dengan batin. Dan ini enggak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Masalah perkara yang batin, yang tahu Allah Azza wa Jalla. Apakah dia melakukan ibadah tersebut, amalan tersebut, ikhlas atau tidak, ya, itu Allah yang tahu. Walaupun si pelakunya mengatakan saya ini ikhlas, walaupun lisannya sudah enggak tahu berapa kali dia mengucapkan kalimat ikhlas melalui lisannya tersebut, tetapi hakikatnya tentang keikhlasan ini Allah yang tahu, bukan dinilai dari lisan orang tersebut. Ini secara batin harus ikhlas. Yang kedua al-mutaba'ah, ini secara zahir harus sesuai dengan syariat Rasul. Untuk mengetahui itu sesuai dengan syariat Rasul, maka ya harus talabul ilm, harus menuntut ilmu. Dan kita ini sangat butuh terhadap ilmu, sangat memerlukan ilmu. Maaf-maaf saja, betapa banyak amalan yang kita lakukan dalam keadaan kita tidak tahu ilmunya. Kita kenal dakwah rata-rata, ya, alhamdulillah kita masih diberi taufik oleh Allah. Ya. Sudah menikah, bahkan sebagainya sudah punya anak, bahkan sebagainya punya cucu. Hidup berumah tangga. Padahal dia melakukan amalan-amalan. Satu posisi dia sebagai suami, dia dituntut untuk mengetahui apa hak istri, apa hak suami. Berarti dia harus belajar. Kalau dia tahu hak istri dan hak suami, dengan ilmu dia mencari Aisyah. Kenapa? Karena saya wajib menafkahi istri dan anak-anak saya. Sehingga dia nyari. Ketika mencari, sudah mulai muamalah, mau apa dia? Mau dagang? Mau jadi nelayan? Mau jadi apa saja ya? Mau jual jasa? Atau jual tenaga? Dia apa saja? Maka di situ ada syariat. Hukum asalnya boleh-boleh saja, tetapi ya, ingat harus dibangun di atas syariat. Tidak boleh melakukan kewajiban meninggalkan kewajiban yang lainnya, tidak boleh. Ingat ibadah hewan butuh pertolongan dari Allah dan butuh ilmu. Sebagai suami, dia tadi ini baru jadi si suami lah ya. Dia harus tahu hak-hak istri, hak-hak suami. Dia harus tahu hak istri dan hak suami. Memberi nafkah. Nah, masuk dia masuk. Dalam bab ini saja. Dia harus mencari nafkah. Kalau tahu itu haram, tidak boleh dia kerjakan. Halal, baru dikerjakan. Dapat upah atau gaji besar misalkan, tetapi pekerjaan tersebut pekerjaan yang haram. Misalkan dia bekerja di pabrik minuman, minuman keras, ya tidak boleh dia. Gajinya besar, ya tidak boleh. Dan yang lain-lainnya, Silakan, setiap antum mau masuk dalam suatu amalan harus tanya, boleh enggak ini secara syarat? Hati antum harus menanyakan itu. Boleh enggak ini? Antum mau jualan, boleh enggak barang ini dijual? Atau ini enggak boleh? Kan amal boleh semuanya, apa saja boleh. Iya, memang hukum asal boleh. Tapi syariat sudah memberitahu ya. Kalau kita enggak wopong jual ini, ketika dapat teguran, itu enggak boleh, itu haram. Nah, hatinya enggak nerima. Ini hati-hati. Tetap kita mempelajari. Ya. Syarat-syarat jual beli dan yang lainnya harus, berarti kita harus belajar. Harus belajar. Untuk mendapat Ma'isah. Ini baru satu sisi saja nih sebagai suami berkaitan dengan Ma'isah. Dia harus mempelajari hak istri dan suami. Dia punya anak, dia harus tahu juga apa hak anak itu. Apakah nikah punya anak sudah terserah anakmu jadi apa terserah sudah. Dan nanti akan diminta tanggung jawab. Yang diminta oleh anak diturutin sudah apa saja. Tidak seperti itu. Dia harus mempelajari juga apa itu hak anak. Alhamdulillah di sini ada pendidikannya, meringankan. Karena kita mungkin kurang dalam ilmu. Ada saudara-saudara kita yang bertahun bikin yayasan untuk pendidikan anak-anak kita. Wah, ini amalun azimun, amalan yang amat besar. Sebetulnya pendidikan itu, pendidikan anak-anak. Anak-anak punya anak, kita wajib mendidik anak ya. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian. Siapa keluarga? Ya istri, ya anak, dan siapa saja yang berada di bawah kepemimpinan dia. Ya kalau ada pembantu di situ ya kena juga pembantunya juga. Ku amfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana menjaga istri dan anak-anak atau keluarga ini dari api neraka? Ya, tidak ada jalan kecuali dengan takwa, dan takwa itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Dengan tarbiyah, mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, mendidik anak. Kita sendiri aja masih bingung, untuk diri kita saja sudah beramal tapi kita banyak enggak tahu ilmunya. Kita ini banyak enggak tahu ilmunya. Ketika bertetangga, karena sudah punya istri, punya anak, dia hidup bertetangga. Bukan di hutan belantara dia hidup, ya kan? Ada hak-hak tetangga di situ. Enggak boleh menyakiti tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ada hak-hak tetangga. Ini ikhwan banyak, ternyata ilmu-ilmu masih banyak kita masih yang belum kita pelajari. Sekali lagi ibadah butuh terhadap ilmu. Setiap amalan membutuhkan ilmu. Amalan yang tidak dibangun di atas ilmu, ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu sia-sia. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada syariatnya dari kami, dari Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tertolak. Mardud, bayar makbul, tertolak, tidak diterima. Capek aja cuma. Kita beramal, melakukan amalan, cuma capek aja. Ya kalau sekedar capek, masih ringan. Amilatun nasibah. Orang yang beramal tapi nasibahnya dia capek. Tapi yang mengerikan tasla naron hamiyah. Amalan itu sendiri yang akan bisa memasukkan ke dalam api yang sangat panas. Ini kan ngeri. Wal ikhwah rahimani rakum jami'an. Berkenan dengan ibadah yang ini sangat membutuhkan pertolongan dari Allah, dan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla yaitu dengan kita taqarrub. Ini salah satunya, taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Lakukan yang wajib, antum sholat dan apa saja yang wajib, yang telah Allah wajibkan, kerjakan. Mastatotum, semampu kalian, curahkan kemampuan kalian. Dan Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan kesanggupannya. Artinya sudah puncak dia, tidak mampu ya sudah, di luar itu sudah di luar batas kemampuannya. Seperti sholat wajib berdiri. Selama dia mampu, lakukan dengan berdiri. Kalau berdiri mendatangkan madarat, mungkin pingsan dia, mungkin dia jatuh ya, mendatangkan madarat, sudah tidak mampu dia dalam ini. Maka sholat sambil duduk. Tetap sholat dia, tetap sholat. Cuma kewajiban berdiri gugur sudah karena tidak mampu. Ya duduk. Duduk pun juga berat dia karena sakit. Tetap sholat. Aduh sakit, udur, enggak, wajib sholat dia. Walaupun dalam keadaan berbaring. Karena enggak mampu lagi berdiri, enggak mampu duduk, berbaring. Tapi tetap dia wajib sholat. Ini pentingnya sholat, sampai sakit seperti itu terus. Seandainya enggak bisa gerak apa-apa, sudah enggak bisa takbir atau enggak bisa ngangkat tangannya, tetap sholat, masih ada nyawanya. Masih kan? Bernafas, wajib sholat. Masih sadar kan? Wajib sholat. Walaupun dengan isyarat. Bisanya cuma matanya saja. Allahu Akbar. Tidak apa-apa. Karena tangannya sudah tidak mampu. Tetap sholat. Wajib sholat. Ini pentingnya sholat. Karena tekankan ini. Karena betapa banyak salafin ya. Adalah kalau tadi dekatan banyak ada ya. Di mana-mana. Mudah-mudahan di sini enggak ada. Karena saya baru dua kali ke sini ya, jadi enggak tahu ya. Di mana-mana seringnya subhanallah. Salafin sudah belajar tapi ketika waktunya sholat tidak menghadiri jamaah. Tidak menghadiri jamaah. Minta izin, minder. Subhanallah, enggak bangga dengan Islamnya gitu loh. Padahal Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Perhatikan. Allah ridho Islam ini sebagai agama kita. Jika Allah ridho Islam ini sebagai agama kita, maka sikap kita harus ridho terhadap agama ini. Karena Allah ridho loh ya. Ya apa enggak? Sikap kita harus ridho dengan agama ini. Harus senang kita dengan agama ini. Apa yang disyariatkan oleh Allah dalam agama ini, kita ikuti. Dan ridho kita. Bangga dalam beragama. Jangan minder. Aduh gak enak. Mau izin, aduh gak enak. Menampakkan syiar-syiar Islam, aduh malu, aduh. Kita ini masih belum ridho seolah-olah dengan agama ini. Seolah-olah ya. Seharusnya kita bangga ya. Misalkan, kenapa? Aduh kerjaan tidak bisa. Coba izin, dicoba dulu izin. Belum apa-apa sudah nyerah, minder. Kalau pimpinannya muslim, maaf Pak, saya minta izin Pak, ini sudah waktu azan. Saya minta izin sholat. Ayo Pak, Bapak kan muslim juga, kita bareng-bareng sholat. Mungkin dia lupa. Kalau ada anak buahnya, oh iya ya, sadar dia, bisa jadi dia sholat juga. Kalau seandainya pimpinannya kafir, ya kita boleh bermuamalah, iya kan? Ya minta izin kan? Maaf Pak, saya sebagai seorang muslim, Allah wajibkan bagi saya untuk sholat. Coba lakukan itu. Insyaallah di sini tidak ada insyaallah ya. Maksudnya ketika sholat insyaallah semuanya sholat. Maisa tadi tahu kan untuk ibadah kan kita hari Maisa untuk ibadah. Berupaya tebarkan salam. Tebarkan salam. Jangan minder ikhwan, jangan minder. Bangga kita dengan Islam ini karena Allah ridho Islam ini sebagai agama kita. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah yang saya baca tadi. Berbangga kita. Kita lakukan yang wajib-wajib ini. Terus lakukan, lakukan. Dan antum sudah paham, salat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Oh, itu kan afdol saja. Lebih afdol daripada sholat di rumahnya sholat ini. Hadis yang bicara tentang afdol itu, itu berkaitan dengan keutamaan. Keutamaan sholat berjamaah. Bukan menafikan wajibnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah jelas lebih afdol daripada sholat sendirian. Keutamaannya. Setiap langkah orang yang dalam keadaan berwudu dari rumahnya dengan sempurna wudunya, dia datang menuju masjid niatnya untuk sholat, yang menggerakkan dia untuk datang ke masjid itu sholat, itu setiap langkah akan meninggikan satu derajat dia dan akan menghapus satu dosa. Setiap langkah ini keutamaan yang tidak didapati dalam selain sholat berjamaah. Terus demikian. Ketika dia sudah masuk masjid, kana fis salat, kana fis salati, maka kana fis salatu hiya tahbisu. Maka dia dianggap dalam keadaan salat, artinya dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang salat. Nunggu, nunggu salat ditegakkan itu dapat pahala dia. Ini keutamaan yang tidak didapati kalau dia salat di rumahnya, salat sendirian. Ini berbicara keutamaan ya. Nanti setelah sholat dan salam-salam dan dia duduk ya, duduk di tempat dia sholat ya. Wal malaikatu yusalluna ala hadikum, maka nafi wal malaikatu yusalluna ala hadikum. Dan malaikat-malaikat Allah akan berselawat kepada kalian, yakni maksudnya berselawat di sini yaitu mendoakan kebaikan kepada kalian selama dia berada di tempat yang dia sholat. Yaquluna Allahumma ighfir, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, berilah dia rahmat. Ampunilah dosa dia dan terimalah tobat dia. Berilah dia taufik untuk bertobat dan terimalah tobat dia. Ini doanya malaikat. Ketika seorang sudah selesai sholat, dia tidak langsung pergi, dia duduk zikir ba'da selawat, malaikat terus mendoakan Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahummatub alaih. Ya Allah, rahmatilah dia. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dia. Ya Allah, berilah taufik dia untuk bertaubat dan terimalah taubatnya. Ini doanya malaikat. Terus demikian. malam yudifih, malam yudifih. Selama dia tidak mengganggu orang lain dan selama dia tidak batal wudunya. Ini keutamaan orang yang salat jamaah. Yang ini tidak didapati pada salat yang tidak berjamaah. Keutamaan ini. Ini ikhwah yang wajib lakukan. Salat berjamaah bagi laki-laki wajib di masjid. Jadi dalil yang menyatakan itu afdol ya, itu berbicara tentang keutamaan. Adapun dalil wajibnya terlalu banyak. Allah wajibkan Rasul dan para sahabat dalam kondisi takut untuk salat berjamaah. Salatul khauf itu salat ketika perang. Perang ya, berhadapan dengan musuh. Senjata ya. Itu wajib salat berjamaah. Ini dalam kondisi perang ya. Urusannya nyawa ini ya. Itu diwajibkan ya Allah untuk sholat berjamaah. Ini dalam kondisi mengerikan, dalam kondisi perang, dalam kondisi takut ini ya. Allah perintahkan untuk sholat berjamaah. Bagaimana kalau dalam kondisi aman? Ya tentunya lebih aula, lebih utama. Aman, tidak ada peperangan. Ya wajib dia untuk sholat berjamaah. Dalam kondisi takut saja diwajibkan, apalagi dalam kondisi aman. Ini yang menunjukkan dalilnya wajib juga. Sahabi Abdullah bin Maktum yang dia buta kedua matanya, ya, tidak ada seorang yang menuntun dia menuju masjid, dan antara rumah dia dengan masjid itu ya, jalannya itu mengerikan, ada binatang buas, jalannya kurang bagus ya. Yang demikian ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta rukhsah lah untuk tidak salat berjamaah di masjid. Maka Rasulullah awalnya memberikan rukhsah. Ketika Abdullah bin Maktum membelakangi Rasul, artinya mau pergi, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tanya, hal sami'tal nida, apakah kamu mendengar nida, panggilan yakni adan? Maka dia mengatakan iya ya Rasulullah, kalau begitu wajib bagi kamu untuk menghadiri salat berjamaah. Ini Rasulullah perintahkan ya, kepada manusia yang kondisinya saya sebutkan tadi, dua matanya buta, tidak ada penuntun bagi dia, dan jalan menuju masjid penuh rintangan, marah bahaya. Yang kondisinya seperti ini Rasulullah wajibkan untuk salat berjamaah. Bagaimana dengan orang yang sehat, kedua matanya melihat, enggak butuh penuntun, waduh apalagi sekarang masya Allah aspal ya. Iya kan? Yang aduh jauh. Berapa jauhnya ini? Ya. Berapa jauhnya? Batam ini paling ujung Batam berapa? Jauh ke masjid. Subhanallah. Hilang jauh. Padahal dia kalau seandainya capek pakai jalan kaki ada kendaraan, ya. Ya kan? Subhanallah. Ini mengingatkan kita. Kita kan sering mengatakan kita salafi, salafi. Salafi itu artinya apa? Beragama Islam, mengikuti salafunas soleh dari kalangan sahabat, ya. Tabiin atau tabiin. Berdengan dengan ini anak mau kasih sebuah hadis. Hadis sambil Abi Barza al-Aslami radhiyallahu anhu, dia mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-Asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Asr. Ya. Tsumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasamsu hayyatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah salat asar, yakni memimpin salat asar atau mengimami salat asar pada kami, dan salah seorang di antara kami, di antara sahabat, ya, itu pulang ke rumahnya yang berada di Aqsal Madinah, berada di penghujung kota Madinah, yakni tempat yang paling jauh di kota Madinah, dalam keadaan matahari hayatun, yakni dalam riwayat yang lainnya disebutkan wasamsu baydau naqiyah, fi riwayah wasamsu murtafi'ah, yakni matahari haya, maksudnya itu matahari masih hidup. Nah, yakni terang benderang, masih putih, begitulah maksudnya. Masih tinggi, itu salat asar. Ini disyaratkannya untuk menyegerakan salat asar di awal waktunya. Di awal waktunya. Yang saya maksudkan di sini, yarji'u ahaduna ila rohlihi fi aqsal Madinah. Salah seorang sahabat ini, ya, itu kembali ke rumahnya yang berada di mana? Di penghujung kota Madinah. Ya, ini tempat yang paling jauh di kota Madinah. Itu sahabat. Dia mendatangi salat berjamaah. Datang salat berjamaah. Bahkan sebagiannya lagi disebutkan sengaja dia tuh berjalan kaki. Subhanallah. Dan ditawarkan, ditanya, kenapa kamu kok gak beli himar sehingga kamu bisa ke masjid pakai himar tersebut? Jawabannya, gak ingin kehilangan keutamaannya. Keutamaan salat berjamaah. Kalau kita subhanallah nunggu salat sudah jengkel kadang, imamnya kemana ini, ya kan? Apalagi bacaannya panjang, tambah berat lagi kita ini. Tapi sahabat luar biasa. Dalam masalah ini sahabat luar biasa. Ini ikhwan, untuk mendatangkan pertolongan Allah, maka kita banyak mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang wajib. Kemudian kalau ada waktu, kemampuan bagi kita, lakukan yang sunnah, supaya Allah cinta pada kita, ya. Supaya kita dilindungi terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita menggunakan panca indera kita ini, menggunakan badan kita ini semuanya, kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, nikmat, sudah nikmat, ya. Tidaklah dia melakukan sesuatu kecuali Allah ridhoi. Itu kalau dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang bisa mendatangkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menolong saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih." Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Saudaranya yang beriman. Ini ya, Wan, menolong saudara kita yang beriman. Punya peduli kita kepada saudara kita yang beriman, itu akan mendatangkan pertolongan Allah. Jangan egois kita, jangan mikir diri kita sendiri. Kalau antum ingin mendatangkan pertolongan, ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, punya perhatian, punya kepedulian antum kepada saudara-saudara antum. Si fulan kenapa enggak taklim? Jangan digibahi, ya ikhwan. Itu saudara antum. Peduli antum, perhatikan. Si fulan kenapa enggak taklim? Si fulan kenapa kok jarang salat berjamaah? Si fulan kenapa kok begini? Apa yang saya bisa bantu untuk dia? Pertolongan ini dengan kait, yaitu di atas bir wa taqwa. Wata'awanu al-birri wa taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian di atas al-birri wa taqwa. membantu saudara baik dalam urusan dunia juga dalam urusan akhirat, lebih-lebih lagi dalam urusan akhirat. Kalau urusan dunia ya ikhwan, untuk kepentingan hidup dunia yang sebentar cuma antum ya. Antum saling tolong-menolong dalam masalah dunia ya. Dalam perkara yang mubah saya maksudkan ya, dunia itu bagus. Tapi jangan lupa yang Anda tekankan dalam masalah akhirat. Dalam masalah dunia ini kehidupan yang sebentar. Kehidupan yang sebentar. Tapi akhirat ya kawan, kekal abadi. Perlu dibantu saudara kalian dalam masalah akhirat ini. Dalam masalah ibadah dia. Dengan antum peduli kepada saudara kalian. Punya perhatian. Dan berusaha untuk membantu istiqomahnya dia, maka antum akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Jangan egois. Kita bertahun dalam masalah pendidikan. Ya, tujuan utamanya si mudarris itu akan banyak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dia. Dalam istiqomahnya dia. Ini memang berat, jadi mudarris berat memang ya. Membimbing umat itu berat, membimbing anak-anak salafiyin ya. Berat memang ya. Dan gak mampu kalau mengandalkan kemampuan diri kita, gak mampu sudah. Yang ini nakal, yang ini dinasihati berkali-kali begini. Berat memang. Tapi seberat apapun, kalau Allah memberikan pertolongan akan ringan. Seberat apapun amalan tersebut, kalau Allah memberikan pertolongan akan ringan. Dan anak nasihatkan, mungkin di antara antum ada yang mudarris. Ya memang berat, waktu kita tersita habis banyak ya. Dari pagi ngajar, habis waktu kita. Habis. Bahkan gak sempat nyari dunia. Habis waktu kita. Tapi ikhlaskan perbuatan kalian ini dalam rangka menolong saudara-saudara kalian. Putra-putri mereka. Mereka sendiri tidak punya kemampuan untuk mendidiknya. Ditaruh di sini. Misalkan. Kita bertahun membantu menolong saudara kita. Ingat, anak katakan mudarris itu membantu le menolong. Kewajiban yang utama adalah orang tua. Maka orang tua yang meletakkan anaknya di pendidikan mana saja, baik di Batam maupun di luar Batam, di Jawa, di mana saja, antum tetap punya kewajiban untuk memperhatikan anak antum. Bagaimana program pendidikan yang ada itu berjalan dengan baik. Harus ta'awun, antum harus ta'awun. Harus ta'awun ini. Kalau antum ya, wan berta'awun ya. Jangan karena berat, aduh saya enggak maulah, saya enggak mau. Apalagi subhanallah, sebagian yang katakan musuh samping jiwa kita ini sudah menyuruh kepada yang jelek, syaitan, ingat syaitan ya. Innama dzalikum syaitan. Khawifu awliya'ah fala takhafu wa khawfuni in kuntum mu'minin. Yang demikian itu adalah syaitan, kata Allah ini dalam surat Al-Imran. Yang demikian itu adalah syaitan, yukhawifu awliya'ah, yang menakut-nakutin kaum mu'minin, mengancam kaum mukminin, yakni menghembuskan di dalam hati-hati kaum mukminin tentang kekuatan wali-wali syaitan tersebut. Kamu jangan macam-macam sama dia. Nanti kalau kamu macam-macam, kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan dibeginikan, kamu akan dibeginikan. Ini setan, tugasnya setan yang mengembuskan dalam dada kita supaya kita takut, supaya kita berhenti dari amalan. Ini ikhwan, setan. Innama dzalikum syaitan, yang demikian itu adalah setan yang mengembuskan ke dalam dada-dada manusia ini, kepada dada-dada kaum mukminin, rasa takut. Takut kepada siapa? Bukan takut kepada Allah, takut kepada wali-wali syaitan. Digambarkan oleh syaitan bahwasanya wali-walinya ini adalah orang yang hebat, orang yang kokoh, orang yang bisa begini, orang yang akan bisa begini, begini ya. Sehingga ciut dia. Kalau terjadi yang demikian, bisikan setan ini, ada solusinya dari Allah. Ana takhafuhum, jangan kalian takut sama mereka, jangan takut sama wali-wali setan tersebut. Diancam, diintimidasi, jangan takut. Allah memberikan solusinya. Jangan, yalah kalau gitu enggak ada. Jangan. Kalau itu diperintahkan, lakukan. Jangan ditinggalkan karena ada ancaman dari syaitan. Jangan. Fala takhafuhum, kata Allah. Jangan kalian takut kepada mereka. Jangan kalian takut kepada wali-wali syaitan tersebut. Yang digambarkan oleh syaitan memiliki kekuatan, memiliki kehebatan yang luar biasa. Jangan. Jangan takut. Tetapi apa? Wahafuni. Akan tetapi tidaklah kalian takut kepadaku dengan melaksanakan perintahnya, dengan meninggalkan larangan Allah. Itu orang yang takut pada Allah. Jangan takut. Takut pada Allah. Takut pada Allah. In kuntum mu'minin. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersyaratkan. Keimanan itu harus takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ikhwan ya. Sekali lagi, ibadah ya, itu banyak rintangannya. Tidak mampu kita. Sekali lagi, enggak mampu. Kita butuh pertolongan Allah. Kita sudah melakukan ibadah, sudah ikhlas, datang ancaman ini, datang ini, datang bisikan setan, terus demikian. Jangan gentar. Yakin dengan hadis Nabi SAW, hadis qudsi yang Allah mengatakan, man adani waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku kumandangkan, kata Allah, bahwasanya aku akan memerangi dia. Sudah antum aman. Kalau antum takarrub pada Allah sehingga antum menjadi wali Allah, bukan wali setan. Nikmat orang itu kalau sudah menjadi wali Allah. Allah yang menjamin ya, untuk menghadapi musuh-musuh tadi, baik berupa jin atau berupa manusia. Sekarang kita ini betul enggak jadi wali Allah? Cirinya wali itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin imannya, semakin takwanya kuat, maka pertolongan Allah semakin kuat. Walayatullah semakin besar kepada orang tersebut. Kita terus beriman, kuatkan iman kita dengan ilmu. Harus rajin belajar. Sempatkan waktu antum untuk thalabul ilm. Jangan dikalahkan ini ya. Kalau sudah ada jadwal-jadwal, upayakan ya akhwan. Waktu capek. Ya kalau antum kerja enggak capek. Kalau kerja enggak capek, kerja untuk kehidupan dunia yang sebentar itu. Antum harus kuatkan ya. Lawan jiwa yang menyuruh kepada kejelekan ini, harus dilawan. Setan yang membisikkan kejelekan ini harus dilawan juga. Kita enggak punya kemampuan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa itu setiap salawat. Ini ikhwan, kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak gangguannya, gangguannya luar biasa. Kadang istri dan anak-anak kita mengganggu kita dalam ibadah. Ya. Enggak, istri saya enggak mengganggu. Enggak ganggu gimana antum jarang thalabul ilm? Antum nyari maisyah terus untuk memenuhi istri? Apa enggak ganggu itu? Ganggu antum dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Kok hasilnya enggak ada? Antum bingung kan? Sehingga cari maisyah. Oh, semangat lagi ini. Sudah dikasih kurang, cari lagi. Sudah dapat masih kurang. Itu istri berarti jadi gangguan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian istri kalian ada yang tak atur? Oh, berarti istri kalian gitu loh. Ya. Sebagian dari istri kalian dan sebagian anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian. Yang namanya musuh itu menghendaki sesuatu yang jelek pada kalian. Itu hakikat musuh seperti itu. Menginginkan kejelekan pada kalian. Oh, enggak masak seperti itu istri saya, musuh. Ini Allah yang menyatakan bahwa sebagian istri kalian dan anak-anak kalian itu sebagai musuh bagi kalian. Yang akan membuat kalian itu ya, jauh dari akhirat. Sibuk dengan dunia. Ingat, ya, ini Allah telah memberitakan. Dan juga harta juga hati-hati ya kawan. Fitnah. Fattaqud dunya, ya kan? Fattaqun nisa, ya kan? Wanita lagi kena. Hati-hati. Sibuk, sibuk, sibuk, sibuk, sibuk. Nah, ini maisha kan wajib, seharusnya. Iya, wajib. Salat juga wajib. Belajar juga wajib. Kok yang diwajib nyari maisha terus? Nuntut ilmu kan wajib, ah kan begitu seharusnya kan. Thalabul ilm fardhah. Tapi kok yang dituntut maisyah terus? Saya kan punya istri, wajib kan memberikan nafkah. Iya wajib. Kamu menuntut ilmu wajib kan? Kamu akan beramal, wajib bagi kamu untuk berilmu tentang amalan yang kamu lakukan. Thalabul ilm wajib. Jangan maisyah terus yang dikatakan wajib. Ingat, afan kalau kata-kata saya agak keras. Untuk dikurangin ini kurang mantep gitu loh. Kalau tersinggung dengan kata-kata saya minta maaf. Kalau ngisi seringnya kayak gini. Tapi ana mau kan ya Juan, ana khawatir tersinggung antum dengan kata-kata. Tapi tujuan anak-anak ingin kebaikan pada antum. Antum jangan lalai dengan urusan dunia. Ya. Ini yang anak dapati di luar-luar banyak orang sibuk. Ini salafin yang sibuk dengan dunia, akhiratnya kurang diperhatikan. Ini saya melihat di luar Batam. Ya. Anak kan baru dua kali di sini ya. Ya. Jadi anak nggak kenal antum ini. Anak nggak tahu ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Masya Allah, akhirat yang ditekankan. Ini kan yang ngaji ini, Masya Allah, banyak gitu. Di tempat lain kadang-kadang gak seperti ini jumlahnya. Betul ya. Nah, saya di Sumatera itu, daerah-daerah itu sedikit-sedikit jumlahnya. Ini Masya Allah, banyak ini. Berarti kan akhirat ini luar biasa, Yohan Batam ini ya kan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Anak tekankan di sini, akhirat perlu diperhatikan. Kita hidup, ya. Kita hidup ini nanti kembalinya kepada akhirat. Kalau dunia itu orang sudah enggak usah diajarin tentang dunia, dia dapat dunia. Enggak usah diajari pintar sendiri dia nyari. Dunia itu loh ya. Pluk pluk enggak usah. Di datangin loh. Gitu loh ya. Kalau ada dunia itu salah. pluk pluk kita aja nih, gambaran cuma isyarat aja pluk pluk ini nih, dapat uang nih, dapat pluk pluk pluk. Didatangi kalau masalah dunia, tapi kalau akhirat sudah jelas-jelasan di sini, nggak kelihatan. Ya apa enggak? Mudah-mudahan di sini tidak. Mudah-mudahan di sini tidak. Subhanallah, kalau nyari dunia itu, peluangnya itu, di sana, di sini, subhanallah, ada saja kok bisa tahu di situ ada itu ya. Tapi sudah di SMS nanti ada taklim, nanti ada ini, masya Allah, saudaranya sudah perhatian pakai SMS lagi, ada yang telepon, apaan ah nanti ini, subhanallah. Sudah datang dengan sendirinya ya kan, tapi hatinya aduh ini SMS terus ini ya. Padahal itu mengajak kebaikan ya kan. Subhanallah, hati kita ini hewan kok cintanya sama dunia luar biasa gitu nah. Sama akhirat kok aduh enggak gerak sedikit pun hati kita ini. Tapi kalau dunia walaupun gak ada SMS gak ini, malah nyari, iya kan? Dibuka. Ya? Iya enggak? Masya Allah. Yang ini urusan akhirat gak usah dibuka, gak usah buka. Bung, SMS. Afan ah, ngingatkan nanti ada taklim. Gak ada respon. Ya? Tapi kalau bicara tentang dunia, nggak usah dicari. Apalagi ada ini tawaran. Sudah langsung itu. Nggak gitu saja sudah dicari ya. Nah, ini anak ingatkan. Ini yang salafin ya, bukan yang kalau orang awam wajar lah. Anak ingatkan karena antum saudara kita. Anak ingatkan terlalu banyak ikhwan subhanallah sibuk dengan dunia sampai belajar dan sampai-sampai. Ta'awun ini untuk kepentingan. Tidak tahu di sini mudah-mudahan tidak terjadi. Sudah ada di situ pondok pesantren. Di sini belum ada ya? Belum ada? Belum ada pondok pesantren? Miskin. Ya harus ada. Gimana caranya? Ya berusaha. Sudah ada pondok pesantren. Nikmat sebetulnya, nikmat sudah kalau ada pondok pesantren, nikmat anak-anak bisa belajar di situ, istri bisa belajar di situ, nikmat sudah. Kalau istri kita belajar ilmu, nikmat kita hidupnya. Kan menjadi orang yang solehah, ya? Iya kan? Istri kita menjadi orang yang solehah. Menyenangkan kita nanti. Kita hidup tuh enak, tentram. Ya. Kalau istri kita menjadi solehah, masya Allah. Saya sebutkan ini ya, di suatu tempat, ikhwan kadang-kadang kurang ta'awunnya dengan ma'had, dengan pondok. Sudah pondok itu urusannya ustaz lah. Jadi yang ngurus apa-apanya ustaz, ya kita pusing, ustaznya yang pusing, yang ngajar ya ini, oh pusingnya. Akhirnya bubar, akhirnya berjalan kurang bagus, jalan tapi kurang bagus, akhirnya hasilnya pun juga kurang bagus. Padahal mereka anak-anaknya dididik di situ. Seharusnya ya bertahun. Bertahun. Mungkin butuh kelas, bangun, ayo ini. Ustaznya biar konsentrasi kepada ngajar anak-anak ya. Memperhatikan apa permasalahan-permasalahan anak-anak ya. Atau bertahun, ayo bertahun. Ini butuh ta'awun. Memang ta'awun ini subhanallah. Kalau dalam masalah akhirat, mudah-mudahan di sini tidak. Sekali lagi, mudah-mudahan di sini tidak. Di berbagai tempat itu ya, kita dapati kalau ta'awun dalam masalah ma'had, aduh berat. Bahkan berinfak untuk ma'had berat. Tapi kalau masalah makan-makan, ayo nanti makan-makan di rumah. Dia mengeluarkan 10 juta kecil bagi dia. Kalau urusan dunia, ayo nanti ya ke rumah ya makan-makan ya. Ini ada rezeki saya nih ya. Oh makan, makan berlebihan sampai kebuang kadang-kadang. Tapi kalau pondok butuh ini, aduh, untuk diinfakkan berat. Syaitan ini subhanallah, ini yang saya katakan tadi, musim berat itu syaitan. Untuk diinfakkan ke pondok, ke ma'had, itu berat. Tapi kalau untuk makan-makan, untuk foya-foya, untuk pesta-pesta, berapapun akan dituruti. Falihwah rahimani wa jami'an. Dan perlu Anda ingatkan dalam masalah ini, karena masih berkaitan dengan ibadah. Kalau tadi contoh-contoh yang lainnya itu cuma selingan aja, tapi tekanan Anda ibadah ikhwan Anda tekankan. Harus ikhlas dan mutabah. Keikhlasan ini ya, kaitannya sama hati kita. Dan terus terang hati kita ini bolak-balik terus ya. Maka dalam masalah ini banyak kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'ati. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di atas ketaatan kepada-Mu. Karena hati ini bolak-balik ya. Dan hati kita berada di dua jemari tangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balikkan kepada apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita banyak mendekatkan diri pada Allah. Ini dari satu sisi, yaitu dalam sisi qalb ini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Maka kita harus banyak memperbaiki di hati kita ini. Perhatian kita terhadap hati kita ini jauh perhatian kita daripada jasad kita. Kita harus banyak memperhatikan masalah hati ini. Kemudian yang kedua yaitu ilmu. Ibadah tidak akan terima kecuali dengan dua ini ya. Ikhlas, kemudian yang kedua ilmu. Luangkan waktu antum untuk talabul ilmu supaya ibadah antum itu kokoh. Kuat ibadah antum dengan ilmu. Tidak goyang ke sana, goyang ke sini, kokoh tegar antum. Kalau orang itu beribadah di atas ilmu, tahu ini Allah wajibkan dengan ilmu dia tahu. Dimanapun dia berada dia akan tetap istiqomah dengan amalan tersebut. Tidak pakai musim-musiman, tidak pakai ya tempat ini tempat itu, tidak akan kokoh. Misalkan tahu wajibnya sholat berjamaah dimanapun antum berada, mukim di mana saja antum akan tetap melakukan sholat berjamaah. Posisi apa saja, jabatan apa saja antum tetap akan sholat berjamaah kalau di atas ilmu. Tapi kalau seorang ibadah itu tanpa ilmu, dia labil. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau teman-temannya suka sholat, dia sholat. Kalau temannya gak sholat, dia tidak sholat. Karena tidak di atas ilmu. Gak ada perasaan, dosa saya. Gak ada perasaan itu. Karena gak dibangun di atas ilmu. Gak kenal Allah dia. Karena gak pernah belajar. Siapa itu Allah? Yang Razzaq. Yang memberikan rezeki kepada makhluknya ini. Al-Ghani yang tidak butuh kepada makhluknya. Dia amat kaya, amat cukup. Justru makhluknya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak kenal Allah, maka karena seorang itu enggak kenal Allah, maka dia bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada selain. Tapi kalau dia kenal Allah, dia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap kepada Allah, dia takut kepada Allah. Ini butuh ilmu ya Han, butuh ilmu. Kenali Allah. Semakin kenal seorang kepada Allah, semakin dekat dia kepada Allah, semakin tenteram hidup dia. Semakin tenteram hidupnya, semakin tenang dia. Semua problem Allah yang mengatasinya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar bagi dia. Problem apa yang besar kalau Allah sudah memberikan jalan keluar? Caranya dengan takwa. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dia. Kalau Allah sudah mencukupi, butuh apa dia? Sudah enggak butuh lagi, sudah. Ditawarin ini, tawarin itu, cukup. Gak butuh dia. Karena Allah berikan kecukupan. Ini ikhwannya. kenali Allah. Antum ingin tenang, ingin bahagia hidup dengan tauhid kepada Allah, dengan kenali Allah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang baik itu jika memungkinkan lakukan dengan sir. Ibadah yang baik itu, yang afdal, jika memungkinkan lakukan dengan sir. Kalau enggak mungkin kan seperti salat berjamaah, enggak mungkin antum sir, ya. Kenapa? Kenapa kamu enggak ke masjid? Ya. Saya takut riya. Salah. Salat berjamaah wajib. Ya mau enggak mau kelihatan orang. Kecuali jinnya. Enggak kelihatan orang, ya kan? Ya, kalau manusia kelihatan. Tapi saya maksudkan amalan yang memungkinkan untuk dirahasiakan secara sir, maka lakukanlah itu. Ya. Lakukanlah. Itu lebih afdol daripada yang terang-terangan. Misalnya apa? Banyak. Ya. Misalkan salat sunnah, lakukan di rumah. Ya. Kecuali kalau khawatir ketinggalan jamaah, ya. Antum datang lebih awal sholat di sholat sunnah, kemudian sholat berjamaah. Apalagi bersodakoh, berinfak. Bersodakoh berinfak, antum melakukan sedekah. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin. Bagaimana? Tujuh golongan yang Allah naungi nanti di yaumul kiamah, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang yang bersedekah yang dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Nah ini. Lakukanlah semua amalan yang qiyamul lail, ya. Itu kan enggak ada orang tahu, dia tidur semuanya orang-orang. Itu melakukan. Lakukan ibadah yang memungkinkan itu dengan sir, lakukanlah itu. Dan itulah yang menunjukkan keikhlasan dia di dalam ibadah. Dan jauhi dari pujian. Jauhi dari pujian. Itu seringnya merusak pelakunya. Merusak orang yang beramal tersebut. Yang menginginkan pujian. Dan memang kita subhanallah jauh dari sahabat. Para sahabat luar biasa, ya. Mereka beramal tapi tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kadang. Salatnya, ya. Puasanya, luar biasa, ya. Infaknya. Itu yang infak itu bukan orang-orang kaya saja, bahkan yang miskin pun juga demikian. Berlomba-lomba. Tapi boleh melakukan amalan dengan terang-terangan, niatkan agar yang lainnya mengikuti amalan tersebut. Bisa difahami, ya? Karena amalan tidak ada yang melakukan ini, antum mengawalinya terang-terangan nanti, supaya apa? Orang lain mengikuti nanti. Maka itu bagus. Tetapi secara umum lakukanlah amalan itu dengan rahasia jika memungkinkan. Nah, karena amalan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu lebih utama. Sekali lagi jika memungkinkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini nasihat yang saya sampaikan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya minta maaf mungkin waktunya terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam berapa?